Kisah penuh hikmah perjalanan hidup seorang hamba dalam kisah taubat. At-tiflu wal hijaratu akwam wa 'ainahu 'azmatun usmu la yara 'an yaminihi. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, pada rubrik kisah taubat kali ini, insyaallah kita akan mengambil pelajaran yang berharga dari kisah nyata perjalanan taubat seorang hamba di dalam taksi. Ya, di dalam taksi. Apa yang terjadi sebenarnya? Berikut adalah kisah selengkapnya. Pendengar yang budiman, dulu saya adalah seorang supir taksi yang bekerja pada periode 2004 hingga 2008. Sebenarnya, saya mengambil pekerjaan sebagai supir taksi untuk sementara waktu, sampai saya bisa menemukan pekerjaan yang cocok. Namun ternyata, dari pekerjaan inilah saya melihat betapa berharganya hidayah ini, sehingga bisa kembali dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Pendengar, semua itu bermula pada suatu hari. Saya mengemudi di sekitar jalan-jalan Alexandria, Mesir, sambil mendengarkan murattal yang dibacakan Syekh Mishari Rasid Al-Afasi. Saat itu, Syekh Mishari Rasid membacakan surat Al-Hadid. Tak berapa lama, seorang pria berusia 60 tahunan menghentikan taksi saya dan meminta untuk mengantarkannya ke Karmus, yakni salah satu lokasi tua di Alexandria, Mesir. Ia masuk ke dalam taksi dan saya mulai mengemudi untuk mengantarnya ke tempat tujuan. Saya pun mengemudikan taksi dengan fokus. Meskipun begitu, saya bisa melihat penumpang yang duduk di belakang ini terlihat gemetar. Ia juga terlihat menggosok-gosokkan tangannya dan matanya melihat-lihat terus ke pemutar kaset. Ia terus-menerus melakukan hal itu sampai Syekh Mishari Rasid membacakan ayat ke-16 dari surat Al-Hadid yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan disinilah, barulah kisah ini benar-benar dimulai. Ya, pendengar, pria tua itu tiba-tiba menangis histeris. Dia menangis keras dan tidak bisa menghentikan tangisnya, sehingga saya terpaksa harus menghentikan taksi dan menenangkannya. Saya berbicara padanya, tapi ia tidak menanggapinya. Ia hanya terus menangis dan menangis. Saya pikir, bacaan surat inilah yang menyebabkan pria tua itu menangis. Akhirnya, saya pun mematikan kaset murattal tersebut. Namun ternyata, dilarang oleh pria tersebut. Ia bahkan meminta untuk mengulang ayat terakhir dari surat tersebut yang berbunyi, Li'alla ya'lama ahalul kitab, alla yaqdiruna ala syai' min fadlillah, wa annal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim, yang artinya, kami terangkan yang demikian itu supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikit pun akan karunia Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad, dan bahwasanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 29. Kemudian pendengar, ketika saya lakukan, ternyata ia mulai menangis lagi. Baru setelah Syekh Misari Rasid menyelesaikan bacaan murotalnya, pria tua ini mulai tenang. Ia kemudian bercerita tentang kehidupannya. Ia berkata, "Maaf anakku, nama saya Mus'ad. Saya memiliki penyakit jantung. Dan anak-anak saya biasa membawa saya ke dokter tetangga kami ketika saya mengalami serangan jantung di malam hari. Suatu malam, saya terkena serangan jantung, dan anak-anak saya seperti biasa membawa saya ke dokter tetangga kami. Sayangnya, dokter tetangga kami pura-pura tidak mendengar dan tidak mau membukakan pintu lagi bagi kami. Akhirnya, anak-anak membawa saya ke rumah sakit. Dan seperti yang kau tahu, tidak ada perawatan nyata yang ditawarkan oleh rumah sakit umum. Hanya saja, saya mengatakan kepada anak-anak bahwa saya telah mendapat perawatan yang baik, dengan tujuan agar mereka bisa merasa tenang dan kembali pulang. Saya merasa kasihan dengan anak-anak saya yang terlihat kelelahan, karena mereka telah bekerja di pagi hari dan saya tidak ingin mereka kehilangan pekerjaan. Lalu setelah kami sampai di rumah, rasa sakit yang saya rasakan bertambah parah. Saya merasa begitu sakit. Jadi, saya meninggalkan rumah saya dan duduk di sisi Muhammadiyah, yakni sebuah tempat kanal air tua di Alexandria. Untuk berapa jam, saya terus berdoa kepada Allah dan sungguh-sungguh meminta kepadanya untuk menyembuhkan saya dari penyakit jantung ini. Saya menangis dan berdoa, "Ya Allah, Kau membuat saya menderita karena saya tidak pernah salat. Saya mohon, sembuhkanlah penyakit ini, dan saya berjanji tidak akan meninggalkan salat walaupun satu rakaat." Namun, bukannya berkurang, rasa sakit saya malah bertambah. Saya menangis dan berteriak kepada Allah, "Hentikan, hentikan, apakah kau tidak merasa kasihan kepadaku?" Beberapa saat kemudian, aku merasa sedikit tenang dan pergi tidur. Ketika saya terbangun, saya merasa jauh lebih baik. Dan sejak hari itu, saya tidak pernah mengalami rasa sakit atau jantung krisis lagi. Kemudian pendengar, bapak tua itu melanjutkan perkataannya. "Tapi anakku, saya lupa dengan janji saya. Saya tidak melaksanakan sholat walaupun satu rakaat sampai saya bertemu dengan Anda yang memutarkan bacaan ini. Saya merasa bahwa Allah yang Maha Kuasa telah berbicara kepada saya. Dia menegur saya karena lalai tidak melaksanakan sholat. Apakah Anda berpikir bahwa saya menangis karena takut bahwa Allah akan menimpa saya dengan penyakit jantung? Tidak. Demi Allah, tidak. Saya hanya merasa malu dan malu pada diri sendiri. Allah Ta'ala memenuhi keinginan saya, tetapi saya tidak pernah melaksanakan janji yang pernah saya ucapkan." Setelah itu, ia pun pergi dengan janjinya kepada Allah. Dan pada saat itu pula, saya melihat sebuah keajaiban taubat dari seorang hamba. Nah, pendengar yang budiman, inilah janji Allah yang Maha menerima taubat hambanya dan mengampuni dosa setiap hamba yang kembali kepadanya. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi peringatan kepada kita, bagi kita, agar selalu menepati janji kita kepada Allah, terlebih dalam pertaubatan. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Amin. Wallahu a'lam. أين الرجال أين الحديد وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله